duduk di jalan karena mengandung beberapa perkara yang bisa memadorotkan bagi orang yang lewat, orang yang datang. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, malana min majalisina bud. Wahai Rasulullah, kami malana min majalisina bud. Kami tidak mampu untuk tidak duduk di jalan-jalan itu. Artinya, la nastati'u al-istighna anha. Malana min majalisina bud. Maknanya, la nastati'u al-istighna anha. Kami tidak mampu untuk kami tidak duduk di jalan itu. Tayyib. Maka beliau mengatakan, natahaddasu fiha. Mereka mengatakan, natahaddasu fiha. Kami ngobrol, bercanda, ria di jalan itu. Sebagian orang duduk, ngobrol di jalan-jalan itu. Sehingga mereka tidak mampu untuk tidak duduk di jalan-jalan. Faqala Rasulullah, maka lihatlah Rasulullah SAW menjawab, fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariq haqqah. Fa in abaitum, jika kalian menolak dari nasihat kami, kalian tetap memaksakan duduk di jalan itu. Kalau kalian menolak kecuali harus duduk, fa'atu tariq haqqah, maka berikanlah at-tariq haqqah, orang yang lewat haknya. Berikanlah haknya orang yang lewat. Kalau ada orang lewat, berikan haknya. Barakallahu fik. Kalau kalian menolak kecuali harus duduk di jalan-jalan itu, maka berikanlah haknya orang yang lewat. Qalu, para sahabat bertanya, wama haqqut tariq ya Rasulullah? Dan apakah haknya orang yang lewat, wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, di antara hak-hak yang harus diberikan kepada orang yang lewat di hadapan kita, khaddul basar. Yang pertama, menundukkan pandangan. Wa kaful adza. Kaful adza artinya raddul adza wa man'uhu. Khaddul basar yakni kaful basari 'anil muharramat. Adapun kaful adza maknanya raddul adza wa man'uhu. Menundukkan pandangan. Yang kedua, menahan dari mengganggu orang lewat. Waraddus salam, menjawab salam. Kalau dia mengucapkan salam, kita duduk, maka kita menjawab salamnya. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, memerintahkan hal yang ma'ruf. Kalau dia berbuat, kalau kita bisa amar ma'ruf, ketika ada orang lewat, sampaikan hal yang ma'ruf kepadanya. Dan yang terakhir, yang kelima, wa nahyu 'anil munkar. Haknya orang yang lewat ialah engkau mencegah dari kemungkarannya. Mungkin dia melakukan satu kemungkaran, antum melihat, kalau antum duduk, cegah dia. dari kemungkaran yang kamu lihat. Inilah lima hak, hakut tariq yang harus ditunaikan oleh kita yang duduk di jalan atau di pinggir jalan ketika ada orang lewat di depan kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin. Qala al-mu'allif rahimahullah fi ma naqalahu an Abi Sa'id al-Khudri. Telah dinukilkan oleh mu'allif Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum hadhihi as-sighatu sighatu tahdzir. Iyyakum adalah sighat, bentuk kalimat yang mengandung makna tahdzir. Apa tahdzir? Peringatan. Jauhilah, hati-hatilah. Yakni uhadzirukum minal julusi ala turuqat. Saya ingatkan kalian dari duduk-duduk di jalan-jalan. Barakallahu fiik. Wa dzalika li'annal julusa 'ala turuqati yu'addi ila kasyfi aratin nas. Kenapa Nabi mengingatkan dari duduk-duduk di jalan? Nongkrong di jalan. Dikarenakan duduk di jalan-jalan itu yu'addi, akan menghantarkan kepada kasyfi aratinas, membuka aurat manusia. Iya, aurat yang harus ditutup akan tersingkap karena sebab kita duduk akan terbuka aibnya, auratnya akan terlihat sesuatu yang harus ditutup. Adzahib warraji', orang yang berdatang, orang yang pergi, orang yang kembali. Ini yang pertama. Wa ilan nabar fi ma yahmilunahu minal aghrab allati qad takunu khasatan mimma la yuhibbun ay yatri 'alayha ahadun. Yang kedua, kalau kita nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk di situ, akan melihat an-nadhar, melihat perkara yang mereka bawa dari aghrad, beberapa tujuan-tujuan. Mungkin dia punya tujuan ke sesuatu atau membawa sesuatu. Qad takunu khassah, yang kadang sesuatu yang sangat pribadi, sangat khusus, yang tidak senang untuk dilihat oleh seorang pun. Kalau dia membawa istri misalnya, ketika dia membawa istri, membawa anak perempuannya, dia malu dilihat oleh kita laki-laki yang nongkrong di pinggir jalan ini. Dia tidak suka dilihat seperti itu, apalagi yang melihat sambil matanya terus menatap dengan tajam, akan mengganggu. Barakallahu fik. Atau barangkali membawa sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Mungkin suaminya membawa pesanan khusus yang sangat pribadi milik istrinya. Dia tidak ingin dilihat orang. Sehingga barakallahu fik, kalau kita terus melihat, mengamati pada perkara yang sangat khusus yang tidak ingin dilihat oleh kita. Bahkan rubbama yang ketiga, kenapa Nabi mengingatkan duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tadi? Rubbama yafdi aidan ilal kalam wal hibah fiman yamurru. Bahkan bisa menjadikan seorang itu yafdi, akan terjatuh kepada kejelekan. Apa contohnya? Berbicara ngomong sesuatu yang tidak perlu diomong. Atau apa? Hibah. Menghibah aib orang yang lewat. Barakallahu fik. Komentar. Atau kadang bukan komentar, bersiul ya. Orang yang sedang lewat disiulin. Sakit kalau istri kita diperlakukan seperti itu. Ya. Dan ini barakallahu fik mengganggu orang yang lewat. Dan sekian banyak dari kejelekan yang mungkin muncul, kita menghibah. Mungkin dia punya aib, kita menghibah aibnya ya kepada orang yang di samping kita atau di rumah kita. Wa idza marra min indiha ula'il jalisin ahadun akhadu yatakallamun fi 'irdihi. Apabila lewat di sisi mereka orang-orang yang nongkrong-nongkrong di jalan, seorang yang lewat, akhadu yatakallamun, mulailah mereka membicarakan, mengobrolkan, fi'irdihi, tentang kehormatannya. Ini pintu seorang akan terjatuh kepada kejelekan. Maka Nabi SAW menutup pintu munculnya kejelekan ini. Itu empat atau lima, empat bagian dari hal-hal yang mungkin muncul. Dan mungkin yang lain juga sangat memungkinkan. Misalnya ain, apa ain? Pandangan mata orang jahat. Ain al-haq, al-ainu haqqun. Pandangan mata orang hasad itu betul adanya. Mata yang memandang dengan hasad kepada orang yang dia hasadi akan muncul kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, al-muhim annal julus ala turuqat yu'addi ila mafasid. Yang penting di sini bahwa duduk nongkrong di jalan-jalan itu akan menghantarkan kepada kerusakan-kerusakan. Walakin lama qala. Namun lihatlah sifat hikmah, rasa kasih sayang beliau ketika mengatakan iyyakum wal julusa fit turqat wa hadzarahum. Nabi mengingatkan mereka, qala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ma lana min majalisina bud. Kami tidak mampu dari tidak nongkrong duduk di jalan. Ya'ni annana natahaddas najlis wa natahaddas. Ya'ni kami tidak mampu untuk meninggalkan apa yang engkau sampaikan ini ya Rasulullah. Ya. Maksudnya apa? Kami akan duduk dan ngobrol. Wa yanasu ba'duna bi ba'din, dan saling anisa, saling berbicara dengan ramah, dengan penuh keramahan satu sama lain. Wa ya'lifu ba'duna ba'd, dan saling terasa jinak hatinya satu sama lain. Canda ria, tanda canda tawa. Kami harus melakukan hal itu ya Rasulullah. Barakallahu fik. Wa yahsulu fi dzalika khair. Dan hal tersebut akan mendatangkan kebaikan. Orang yang duduk akrab, bercanda ria akan membawa kebaikan. Dan ini kami lakukan ya Rasulullah agar muncul rasa asih, rasa cinta di antara kami. Li'anna kulla wahidin minna ya'rifu ahwalal akhar. Karena masing-masing dari kami mengenal satu sama lain. Saya kenal si fulan kenal saya. Kita duduk ngobrol ya, penuh keakraban, penuh kecintaan. Obrolan yang bermanfaat ya Rasulullah, yang bisa menimbulkan kecintaan di antara kami ya Rasulullah. Itulah obrolan yang bermanfaat. Falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala Nabi alaihi salatu wasallam melihat annahum musammimun alal julus, mereka terus musammimun, terus akan melakukan perbuatan ini, punya keinginan untuk tetap duduk-duduk ini. Qala, beliau menasihati. Lihat sifat rahmah beliau. Fa in abaitum, kalau kalian menolak nasihat saya, ilal julus, kecuali kamu harus duduk demi munculnya kasih sayang di antara kalian, keakraban di antara kalian, ya. Antum duduk ronda di situ, ya. Ronda duduk sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil menikmati makanan, penuh keakraban. Ya, ngobrol yang bermanfaat, akan muncul kecintaan. Kalau memang itu harus dilakukan, misalnya fa'atut tariqo haqqah. Berikanlah haknya orang yang lewat. Demikianlah sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Memang kadang kita demikian. Ada majelis ngeteh, ya, kumpul obrolan yang bermanfaat demi muncul keakraban. Dan qadarullah mungkin tempatnya barakallahu fik, kondisi mungkin ada orang lewat di situ. Atau mungkin pas ronda, qadarullah tempatnya di pinggir jalan misalnya. Dan ini barakallahu fikum, kalau memang kondisinya memaksakan demikian, beliau mengingatkan. Lam yusaddid alaihim, tidak menekan dengan tekanan yang keras. Tidak boleh sama sekali, tidak demikian. Walam yamna'hum min hadhil majalis ba'duhum fiha ila ba'd. Beliau tidak melarang para sahabat dari majlis-majlis sebagian mereka atas sebagian. Wa ya'lifu ba'duhum ba'da. Nabi tidak melarang saling adanya ramah tamah di antara mereka. Wa ya'nis ba'duhum bi ba'd, dan saling ada rasa cinta di antara mereka. Walam yasukku alaihim fi hadza. Nabi tidak membikin berat apa yang beliau sampaikan ini. Ada kelonggaran. Larangan tapi ada kelonggaran. Demikianlah kana alaihi salatu wassalam min sifatihi. Di antara sifat yang ada pada beliau. Apa itu? Annahu bil mu'minina raufur rahim. Beliau orang yang memiliki rauf, penyantun, rahim, penyayang. Kepada kaum mukminin penyantun dan penyayang. Sangat santun dalam mengingatkan sesuatu. Sangat sayang karena mengingatkan dari kejelekan. Itu beliau. Makanya beliau katakan, in abaitum illal majlis, jikalau kalian menolak peringatan saya, kecuali kalian duduk, yakni illal julus, fa'atut tariqo haqqah, berikanlah haknya orang yang lewat di jalan itu. Lalu beliau menyebutkan, wama haqqu ya Rasulullah. Para sahabat menanyakan, apa haknya orang yang lewat ya Rasulullah? Beliau sebutkan ada lima. Ada lima. Apa itu yang lima? Yang pertama, awalan, khaddul basar. Hak orang lewat adalah khaddul basar. Maknanya, antaghuddu absarakum amman yamurru. Agar kalian menundukkan absarakum, pandangan mata kalian, aman ya muru, kepada orang yang lewat. Lantum duduk di pinggir jalan, ada orang lewat. Hak yang harus kita berikan ialah kalian menundukkan pandangan. Sawaun kana rajulan aw imra'atan, baik yang lewat itu kaum rijal atau kaum wanita. Lianal, maksudnya menundukkan pandangan ini adalah hak bagi kaum laki dan kaum wanita. Dalam surat An-Nur ayat ke-30. Kul lil mu'minin. Katakan Muhammad kepada mukmin laki-laki. Apa kata Allah? Yahuddu min absarihim. Mereka menundukkan pada sebagian pandangan-pandangan mereka. Di sini pakai min absarihim. Mereka menundukkan dari sebagian pandangan mata. Artinya mata ini tidak terus dipejamkan terus, dibuka. Kalau ada sesuatu yang lewat, kita laki-laki perempuan lewat, kita baru menundukkan pandangan. Begitu. Tidak merem terus, tapi ketika dia lewat baru menundukkan pandangan. Min absorih. Wa yahfadu furujahum, dan mereka menjaga kehormatan. Dalika askalahum. Yang seperti itu akan mensucikan jiwa mereka. Demikian pula pada ayat ke-31, waqul lil mu'minat. Katakan juga kepada kaum mukminat. Apa itu? Yaghdubna min absarihinna, agar mereka itu menundukkan dari pandangan mereka. Bukan hanya laki-laki yang disuruh menundukkan pandangan. Kaum wanita yang mereka memakai niqab, pakai cadar, jangan kemudian tidak menundukkan pandangan. Ya. Walaupun memakai cadar, niqab, dia tetap kalau ada laki-laki lewat menundukkan pandangan. Jangan terus dibalik cadarnya, malah dia melihat dengan bebas. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Li'anal mar'ata yajibu ghadul insan min basarihi anha. Karena kaum wanita juga wajib menundukkan, ya, menundukkan dari pandangannya. Wa rajul kadzalik, demikian pula kaum laki-laki. Taghudul basar anhu, menundukkan pandangan darinya. Barakallahu fik. La tahiddal basar fihi hatta ta'rifu ma ma'ahu. Jangan tahud, yakni kamu menajamkan pandangan. Pandangannya penuh dengan pandangan yang sangat tajam. Ya, jangan. Sehingga kau mengenali apa saja yang ada bersamanya. Dari atas sampai bawah kamu kenali semuanya. Jangan. Wa kana an-nas fi sabiq, adalah manusia. Jadi ini yang pertama, kita sebagai orang yang duduk di pinggir jalan, kalau ada orang lewat, kita punya kewajiban berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nur 30-31 tadi, menundukkan pandangan. Dan nikmatnya askalahum, akan membersihkan jiwa. Jadi dengan menundukkan pandangan, hati akan bersih. Ya. Karena pandangan itu siham. Pandangan mata itu bisa menembus ke dalam hati manusia. Dan ini melukai hati manusia. Karena kalau busur panah melukai kulit, bisa mengeluarkan darah, tapi pandangan mata kalau menusuk, ini bisa menjadikan hati akan rusak. Makanya disuruh menundukkan pandangan, karena ini aska lahum, akan membersihkan jiwa mereka. Wa kana nas fi sabiq, adalah manusia di zaman dulu, ya'ti rajul bi aghradil bait yaumiyya. Seorang datang membawa aghrad, beberapa tujuan-tujuan atau keinginan atau hal-hal yang dibutuhkan di rumah. Yaumiyan, kebutuhan harian. fayahmiluha fi yadihi, dia bawa di tangan. Summa idza marru biha ula syahaduha, ketika mereka, dia wanita ini atau orang ini membawa sesuatu yang di tangannya, marra biha ula, melewati orang-orang yang duduk di jalan tadi, syahaduha, mereka menyaksikannya. Wa qalu maladhi ma'ahu, apa yang dibawa olehnya. Wa ma asbaha dzalik, atau pertanyaan yang sejenis itu, dia bawa apa? Dia mau masuk rumah bawa apa itu? Baru pulang dari pasar. Wa kanu ila waqtin ghairi ba'id idza mara rajul ma'ahu lahm li ahli baitihi saru yatahaddatsuna fulan. Bahkan mereka apabila di suatu waktu, bukan hanya waktu yang belum jauh, waktu ghairi ba'id, kejadiannya belum jauh, apabila ada orang lewat membawa daging dibawa ke rumah untuk keluarganya, orang yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ini, yatahaddatsun, membicarakan, mengobrolkan orang yang membawa daging untuk keluarganya. Qad atal yaum bilahmi li ahli, orang ini hari ini datang membawa daging untuk istri dan anaknya. Fulan ata bikada, adapun silak fulan datang membawa ini. Demikianlah, memperhatikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Walihada amaron nabi, oleh karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, bighaddil basar, menundukkan pandangan apabila ada orang lewat di hadapan kita. Kalaupun terpaksa kita duduk karena kita punya tugas berjaga di pinggir jalan, karena posisi gardunya di pinggir jalan, maka tolong pandangan mata tetap dijaga. Walaupun kita mengawasi keamanan, penting, karena itu nikmat besar keamanan, namun tetap menjaga pandangan. Jangan sampai kita mendolimi orang yang lewat. Dia bawa barang berat, pintu masuk cuma satu. Karena ada kita melihat terus, akhirnya malu, berhenti, mundur, pulang, gak jadi. Demikianlah diantara hal yang penting yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diantara haknya orang yang lewat yang pertama. Semoga kita bisa lanjutkan lain kesempatan pada hak-hak yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.